Kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan kepribadian introvert? Maka saya jawab secara sederhana, kepribadian introvert itu adalah kepribadian di mana Anda itu lebih suka diam sendiri gitu, menyendiri. Itu adalah kepribadian introvert. Nah, ada lagi yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert. Itu adalah sebaliknya, di mana Anda lebih suka bergaul dengan banyak orang, Anda lebih suka berkomunikasi dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak orang, itu ekstrovert. Nah, ada juga saya temukan pertanyaan seperti ini. Bang, kira-kira orang yang memiliki kepribadian introvert itu bisa dirubah nggak jadi ekstrovert? Saya jawab, tentu bisa. Kenapa enggak? Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui dulu, bahwa orang itu pasti memiliki dua kepribadian ini, introvert dan extrovert. Walaupun di antara kedua kepribadian ini, mereka itu masing-masing memiliki satu yang dominan. Satu yang dominan. Ada orang yang lebih dominan introvert, mereka kita sebut dengan introvert. Tapi sebenarnya mereka itu juga punya kepribadian extrovert, walaupun sedikit. Begitupun dengan orang yang memiliki kepribadian extrovert. Kita mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang extrovert. Bukan berarti mereka tidak punya kepribadian introvert sedikit pun. Punya, tapi persentasenya itu sedikit. Kalau kita mau merubah kepribadian introvert kita menjadi lebih extrovert, itu ada caranya teman-teman, ada caranya. Jadi caranya sangat sederhana. Pertama ya, Anda paksakan diri Anda bergaul dengan orang lain. Temukan Anda itu sebenarnya hobinya apa. Lah kalau Anda hobinya mancing, ya kumpul aja sama orang-orang yang suka mancing. Anda enjoy dengan mereka, ketawa bareng, Anda akan menemukan, wah ternyata kumpul dengan orang itu asik juga. Asik juga ya. Gitu. Kemudian Anda misalkan hobinya main musik gitu, kumpul aja sama teman-teman Anda yang suka main musik. Lama-lama apa yang terjadi? Wah ternyata kumpul sama teman-teman yang sesama hobi itu enak juga ya. Lama-lama Anda itu akan menumbuhkan sifat ekstrovert di dalam diri teman-teman ya. Itu cara yang pertama. Lah yang kedua bagaimana? Misalkan Anda adalah seorang akademisi, Anda kuliah, Anda sekolah, Anda bisa mencari komunitas formal yang bisa Anda jadikan sebagai wadah Anda ya. Selain untuk mengembangkan bakat Anda, Anda juga bisa menggunakan itu untuk menjadikan diri Anda lebih ekstrovert. Jujur, ketika dulu saya kuliah ya, saya belajar, saya berproses. Awal-awalnya saya itu bukanlah orang yang suka bergaul dengan banyak orang, bukanlah orang yang suka ikut organisasi, bukanlah orang yang suka berpendapat. Namun ketika saya mulai untuk mengikuti sebuah organisasi, baik itu formal dan non formal, di sana saya sadar gitu loh, betapa menariknya kita bergaul dengan banyak orang, betapa menariknya ketika kita saling membutuhkan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, problem, itu semua ada di sana. Kita bisa belajar di sana, dan di sanalah kita bisa mengasah diri kita, sehingga terus kemudian kita bisa berbicara, kita bisa mengeluarkan pendapat, kita bisa public speaking dan lain sebagainya. Itu semua karena organisasi. Nah saran saya kepada Anda teman-teman ya, kalau ingin merubah sifat introvert teman-teman ya, yang pertama adalah temukan hobi Anda, cari kumpulan yang sesuai dengan diri Anda. Kemudian yang kedua, jika Anda adalah seorang akademisi, temukan sebuah grup atau sebuah komunitas, sebuah organisasi formal yang bisa mendidik Anda menjadi lebih baik. Organisasi misalkan di kampus ada BEM, UKM ya kan, ada organisasi intrakampus dan juga ekstrakampus. Nah, teman-teman juga harus mengerti itu semua, baru teman-teman bisa paham betapa berharganya ketika kita bisa berkumpul dengan banyak orang. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan singkat saya mengenai kepribadian introvert dan bagaimana cara mengubahnya. Terima kasih sudah mendengarkan audio podcast saya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.